إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sekali lagi kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan bagi kita untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dari satu rangkaian ibadah kepada ibadah yang lainnya, di mana memang seharusnya seperti itulah hidup seorang muslim, berpindah dari satu ibadah kepada ibadah yang lainnya. Ma Allah Subhanahu wa taala berfirman fa idza tarawta fansab, dan apabila engkau telah selesai maka bergiatlah. Selesai dari suatu perkara, dari suatu kegiatan, maka bergiatlah dalam melakukan kegiatan yang lainnya. Bagi seorang muslim tidak ada waktu untuk yaitu berleha-leha, bersantai. Namun bagi seorang muslim yang benar-benar mengharapkan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala, dia memanfaatkan waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang merupakan modal dasar yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan, dia manfaatkan sebenar-benarnya, karena waktu yang diberikan tersebut, umur tersebut akan habis. Hari demi hari yang dia lalui selalu membuat dia, mengantarkan dia semakin dekat kepada ajalnya, semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam suatu ungkapan yang indah dari para ulama, ada yang mengatakan man ja'ala ayyama dunyahu ka ramadhan ja'ala Allahu ayyama akhiratihi kal aid. Barang siapa yang kemudian menjadikan hari-harinya selama di dunia itu seperti hari-hari pada bulan Ramadan, yaitu dia bersemangat dalam beribadah, mengisi hari-hari tersebut, mengisi waktu-waktu yang ada dalam bulan Ramadan tersebut dengan berbagai macam amalan sebanyak-banyaknya yang dia mampu, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan hari-hari nanti di akhirat yang akan dia jumpai adalah seperti hari Aid, seperti hari raya di akhirat nanti. Maka bersabarlah kita selama di dunia ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala kewajibannya dan kemudian menjauhi segala larangannya, walaupun itu sangat sulit bagi an-nafsul ammaratu bisu, jiwa yang selalu kemudian mengajak kepada perkara yang jelek. Itu sangat sulit. Maka hendaknya benar-benar kita berusaha untuk mengarahkan jiwa kita berada di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan. Dan termasuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah perkara yang kita bahas dalam kitab yang salihin ini, adalah bersabar. Inilah sesuatu yang wajib bahwasanya seorang bersabar dalam perkara-perkara yang sudah kita sebutkan dalam ketaatan kepada Allah, untuk kemudian menjauhi kemaksiatan kepada Allah, dan apabila mendapatkan musibah. Kembali kita akan membaca apa yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala di sini. Masih tentang kisah yang lalu, tentang kisah Abu Thalhah dan Ummu Sulaim. Yang Abu Thalhah ini memiliki seorang anak dari Ummu Sulaim, kemudian anak tersebut sakit dan meninggal. Nah, kemudian Ummu Sulaim tidak langsung memberitahukan kepada Abu Thalhah, namun kemudian Ummu Sulaim memberikan pelayanan yang istimewa kepada Abu Thalhah, sehingga akhirnya Abu Thalhah menggauli dirinya, yaitu menggauli Ummu Sulaim, baru diberitahukan. Maka ketika itu Abu Thalhah merasa kesal. Beliau melaporkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hal tersebut, maka Rasulullah mendoakan barokah bagi malam yang dilalui oleh Abu Thalhah dan Ummu Sulaim, dan benarlah kemudian terkabul apa yang didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Lahir dari rahim Ummu Sulaim seorang anak yang kemudian dibawa kepada Rasulullah. Kemudian beliau mentahniknya, yaitu memberikan, mengunyahkan kurma dan kemudian memberikan kunyahan tersebut ke dalam mulut sang bayi, kemudian menamainya Abdullah. Yang mungkin belum kita baca adalah riwayat Al-Bukhari tentang kisah ini. Ada suatu petikan yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, berkata Imam An-Nawawi, wa fi riwayatin lil Bukhari, dan dalam satu riwayat yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari, qala Ibnu Uyainah, berkata Ibnu Uyainah, seorang rawi dari hadis ini, yang beliau bukan sahabat tapi seorang murid dari sahabat, faqala rajulun minal ansar, maka berkatalah seorang dari sahabat Ansar, meriwayatkan dari seorang sahabat yang tidak disebutkan namanya. Namun periwayatan dari seorang sahabat yang tidak disebutkan namanya itu kemudian tidak menjadikan suatu hadis atau suatu perkataan menjadi dhaif. Kenapa? Karena semua sahabat itu terpercaya. Apabila kemudian disebutkan bahwa yang meriwayatkan adalah sahabat, maka sudah diambil. Tidak perlu kemudian disebutkan namanya fulan, beda kalau yang di bawah sahabat, misalnya seorang murid sahabat tidak disebutkan namanya, telah meriwayatkan fulan, seorang murid dari sahabat dari Abdullah bin Abbas, maka seperti itu tidak diterima, tidak boleh, kemudian tidak bisa diterima oleh para ulama ahli hadis. Kenapa? Dikarenakan bisa jadi orang ini terpercaya, bisa jadi tidak terpercaya, ya, bisa jadi terpercaya, bisa jadi tidak terpercaya. Tapi kalau dikatakan bahwa telah meriwayatkan seorang sahabat, maka diterima. Yang seperti ini diterima. Maka di sini dikatakan, maka berkata seorang dari kalangan Al-Ansar, dari kalangan sahabat Ansar, فَرَعَيْتُ تِسْعَةَ أَوْلَادٍ كُلُّهُمْ قَدْ قَرَعُ الْقُرْآنِ, maka aku melihat 9 anak semuanya telah menghafal Al-Quran. Siapa yang dimaksud dengan 9 anak tersebut? Ya'ni min awladi Abdullah al-Mawlud, yaitu dari anaknya Abdullah. Yang Abdullah ini adalah bayi yang dilahirkan dari rahim Ummu Sulaim tadi, dalam kisah tadi. Jadi betul-betul barokah doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Rasulullah mendoakan Allahumma barik lahumah, ya Allah berikan barokah kepada keduanya. Betul-betul barokah tersebut terasa, bukan saja kepada sang anak tadi yang bernama Abdullah, bahkan sampai anak-anaknya, 9 anak semuanya menghafal Al-Quran, semuanya menjadi hafiz Al-Quran 30 juz lengkap, Ya, tidak ada seorang pun dari anak tersebut yang kemudian tidak menghafal Al-Quran atau tidak menyelesaikan hafalannya. Semuanya menyelesaikan hafalan Al-Quran tersebut. Itulah barokah dari doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Al-Imam An-Nawawi membawakan riwayat yang lain pula dari kisah ini. Yang di sini mungkin ada suatu faedah tambahan. Beliau berkata, "Wa fi riwayatin li Muslim," dan dalam riwayat yang dibawakan oleh Al-Imam Muslim, "Mata ibnun bi Abi Talhata min ummi Sulaim." Telah meninggal seorang anak Abu Talhah dari Ummu Sulaim. Faqalat li ahliha, maka kemudian Ummu Sulaim mengatakan kepada keluarganya, "La tuhaddithu Abu Talhata bi banihi." Jangan sampai kalian itu menceritakan kepada Abu Talhah tentang keadaan anaknya. "Hatta akuna ana uhaddithu," sampai akulah yang kemudian nanti akan menceritakan kepadanya. Jangan ada yang mendahului aku untuk menceritakan kepada Abu Talhah. Sebagaimana yang sudah kita jelaskan, maksudnya Ummu Sulaim ini wanita yang cerdas, ya. Ingin supaya Abu Talhah bisa menerima kabar kematian tadi dengan sabar, tidak kemudian yaitu marah murka atau kemudian tidak rela, ingin memberitahukan dengan cara yang paling baik, sehingga kemudian melarang, yaitu Ummu Sulaim melarang keluarganya untuk tidak menceritakan kepada Abu Talhah. Ummu Sulaim sudah merencanakan suatu rencana sendiri. Qala fa jaa'a fa qarrabat ilayhi 'ashaan fa akala wa syarib. Maka datanglah Abu Talhah yang awalnya keluar, datang ke rumah, maka Ummu Sulaim menghidangkan kepadanya makan malam. Maka Abu Talhah pun makan dan minum. Tsumma tasanna'at lahu ahsana ma kanat tasanna'u qabla dzalik. Kemudian Ummu Sulaim berhias dengan hiasan yang paling baik, yang paling bagus, yang belum pernah dia berhias seperti itu sebelumnya. Berhias dengan secantik-cantiknya, berdandan dengan sebaik-baiknya, dengan pakaiannya, dengan yaitu minyak wanginya dan yang lain sebagainya, dengan celaknya. Maka kemudian Ummu Sulaim setelah berhias datang kepada Abu Talhah. Qala fa waqa'a biha, maka kemudian terjadilah hubungan antara Abu Talhah dan Ummu Sulaim. Falamma an ra'at annahu qad syabi'a wa asaba minha qalat. Maka ketika Ummu Sulaim melihat Abu Talhah ini sudah kenyang, tidak lapar, kemudian juga sudah yaitu menunaikan hajatnya, menunaikan kebutuhannya atas istrinya, maka kemudian dia berkata, ini baru memberitahu, tapi pun tidak langsung memberitahu dengan kalimat yaitu yang kemudian mengejutkan, memberikan mukadimah terlebih dahulu, memberikan pendahuluan terlebih dahulu, yang kemudian dengan pendahuluan tersebut Abu Talhah kira-kira akan bisa menerimanya dengan baik, kira-kira akan bisa menerima berita tersebut dengan baik. Apa yang dia katakan? Ya Abu Talhah, wahai Abu Talhah, ara'aita law anna qauman a'aru 'ariyatahum ahla baitin fa talabu 'ariyatahum alahum an yamna'uhum. Bagaimana kiranya tentang suatu kaum yang mereka meminjamkan suatu pinjaman kepada sebuah keluarga, meminjamkan suatu pinjaman, menitipkan suatu benda misalnya dipinjamkan, ya, perkara yang kemudian berguna bagi keluarga tersebut dari perabotan dan segala macamnya ataupun uang kepada suatu keluarga. Fatalabu ariyatahum, kemudian meminta kembali pinjaman tadi, barang yang sudah dipinjamkan tadi kemudian diminta lagi oleh orang yang memilikinya, orang-orang yang berhak. Alahum am yamna'uhum, apakah kemudian berhak bagi orang yang tadi dipinjami untuk melarang? Tidak boleh, ya. Jangan diambil, sudah, ya. Kamu sudah meminjamkan berarti sudah, ini saya pakai. Kan tidak seperti itu, karena ini cuma pinjaman. Cuma pinjaman. Maka jawabannya tentu saja tidak. Maka berkata Abu Talha, qala la. Dia berkata tidak, tidak boleh untuk dia melarang bahwasanya yang memiliki barang tadi mengambilnya. Faqalat fahtasib ibnak. Maka kemudian Ummu Sulaim berkata, fahtasib ibnak, maka berharaplah pahala atas anakmu, yaitu anakmu telah meninggal. Ya. Maksudnya Ummu Sulaim apa? Anak itu cuma pinjaman. Segala yang kita miliki itu pinjaman dari Allah Subhanahu wa taala, titipan dari Allah Subhanahu wa taala yang kemudian nantinya akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, dan lebih dari itu akan dipertanggungjawabkan pinjaman tersebut di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Segala apa yang kita nikmati sekarang ini, walaupun cuma seteguk air atau kemudian suap nasi, itu semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Sedikit kita berbicara tentang hadis yang lain. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah keluar pada suatu malam. Kemudian beliau melihat ada sahabat Abu Bakar dan Umar. Kemudian beliau bertanya kepada Abu Bakar dan Umar tadi, apa yang kemudian menjadikan kalian keluar pada saat malam seperti ini? Maka Abu Bakar dan Umar berkata, al-ju', rasa lapar wahai Rasulullah. Maka Rasulullah berkata, walladzi nafsi biyadihi akhrajani ma akhrajakum. Sungguh demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya yang mengeluarkan aku ya apa yang mengeluarkan kalian. Aku juga merasa lapar, kemudian aku tidak mendapati suatu makanan di rumahku, kemudian aku keluar. Maka Rasulullah mengajak mereka untuk mengikuti beliau. Kemudian datang ke rumah seorang Ansor. Di situ orang Ansor tersebut tidak ada, sedang tidak ada. Istrinya mengatakan bahwasanya sahabat Ansor ini sedang keluar untuk mencari air untuk keluarga tadi. Maka ditunggu oleh Rasulullah dan dua sahabatnya. Kemudian setelah sahabat Ansor tersebut datang, begitu gembiranya sahabat Ansor tersebut melihat tamu-tamunya yang mulia Rasulullah dan dua sahabat yang paling mulia Abu Bakar dan Umar. Maka kemudian dia bergegas untuk mengeluarkan jamuan, yaitu berupa satu keranjang yang berisi kurma. Dari kurma yang muda, rutab, sampai kurma yang kering, tamar seperti yang kita makan, disuguhkan semuanya di hadapan Rasulullah dan juga jenis-jenis kurma yang lainnya. Maka kemudian mereka pun belum makan ketika itu. Kemudian sang sahabat Ansor belum cukup sampai di situ, keluar dengan membawa pisaunya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahu bahwa dia keluar ini untuk menyembelih hewan untuk mereka, menyembelih sembelihan untuk mereka. Lihat bagaimana dermawannya sahabat Ansor. Lihat bagaimana sahabat Ansor ketika menjamu tamunya itu tidak kemudian tanggung-tanggung, keluar membawa pisau untuk menyembelih sembelihan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan, "Iyyakum wal halul." Jangan sampai kamu menyembelih hewan yang masih banyak mengeluarkan air susu. Dipesan oleh Rasulullah, jangan kemudian menyembelih hewan yang mahal lah. Hewan yang biasa saja, ya. Kemudian disembelihkan seekor kambing, kemudian dimasakkan dan kemudian dihidangkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian mereka pun makan dari kurma tadi, juga makan dari hidangan kambing tadi, juga minum sampai puas. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallazi nafsi biyadihi la tus'alunna yawmal qiyamati an hadzal na'im." Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh kalian akan ditanya pada hari kiamat nanti tentang nikmat ini. Kalian itu keluar dalam keadaan kalian lapar, kemudian tidak pulang ke rumah kalian dalam keadaan kalian telah kenyang. Sekedar kenikmatan yaitu memakan makanan, bisa kemudian kenyang dengan makanan tersebut. Itu pun akan ditanya nanti pada hari kiamat. Ya. Maka kita mengingat-ingat firman Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im." sungguh kalian akan ditanya pada hari tersebut, hari kiamat, tentang kenikmatan-kenikmatan tadi. Akan diminta pertanggungjawabannya. Demikian pula anak, seorang anak nikmat yang besar bagi seorang ayah, bagi seorang ibu, jangan sampai kemudian disia-siakan begitu saja. Harus dijaga, harus kemudian diberikan tarbiyah, harus diberikan pendidikan yang benar, diarahkan mereka supaya sesuai dengan syariat Islam, jangan cuma dilepas begitu saja. Mau seperti apa jadinya ya terserah, serahkan kepada teman-temannya. Teman-temannya belum tentu orang-orang yang baik. Maka dijaga benar anak-anak tersebut, jangan sampai bergaul dengan orang yang tidak sepantasnya dia bergaul dengannya. Dan jangan sampai kemudian teman-temannya mempengaruhi agamanya, sehingga kemudian menjadikan dia anak yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala siang dan malam. Kemudian kita kembali kepada kisah ini. Qala baghiba. Maka kemudian Abu Thalhah pun marah. Bukan karena tidak ridha atas apa yang menimpa beliau dari musibah tersebut. Namun dikarenakan ya kenapa kok kemudian ditunda memberitahunya? Itu yang kemudian dijadikan permasalahan di sini. Di mana beliau berkata, "Tsumma qala," kemudian dia berkata, "Taraktani hatta idza talaqtu tsumma akhbartini." Taraktani hatta idza talaqtu tsumma akhbartini bibni. Kamu biarkan aku sampai aku kemudian sudah yaitu melakukan hal-hal ini semua, makan dan kemudian mendatangi istrinya, sampai kemudian baru kamu beritahu kepada aku. Ya marahnya cuma karena ini, bukan karena kemudian anaknya dipanggil atau diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala fa talaqa hatta ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia pun pergi sampai datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa akhbarahu bima kana, kemudian dia menceritakan apa yang terjadi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata, yaitu berdoa, barakallahu fi lailatikuma, semoga Allah Subhanahu wa taala memberi barakah kepada malam yang telah kalian lalui. Qala fahamalat, maka kemudian Ummu Sulaim pun kemudian hamil. Qala wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safarin wa hiya ma'ahu. Ini ada tambahan kisah di sini. Bahwasanya dahulu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam suatu safar, dan dia ini Ummu Sulaim bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Abu Thalhah dan Ummu Sulaim ini adalah sahabat Rasulullah yang setia mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau keluar. Maka mereka berdua itu Abu Thalhah dan Ummu Sulaim berusaha untuk bisa keluar bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dalam suatu safar ternyata Ummu Sulaim ini pun bersama Rasulullah dalam keadaan dia hamil, dalam keadaan dia telah hamil. Wa kana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam idza atal madinata min safarin la yatruquha turuqan. Dan dahulu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam idza apabila beliau pulang kembali ke Madinah dari perjalanan jauh, beliau tidak datang ke Madinah tersebut dalam keadaan malam. Tidak ingin mengejutkan keluarganya. Datang dalam keadaan malam, bisa jadi keluarga belum bersiap-siap. Karena malam waktunya istirahat. Kalau kemudian datang pada malam hari, kaget. Kok datangnya sekarang ya, saya belum bersiap-siap, belum tahu. Atau bahkan masih sudah istirahat, seperti itu. Jadi Rasulullah SAW tidak senang untuk masuk pulang ke Madinah dalam keadaan malam. Padahal dahulu minal Madinah, maka ketika telah dekat ke kota Madinah, fadarabaha al-maqad, maka Ummu Sulaim merasa sakit, menjelang kelahiran, dinamakan al-maqad. Mungkin kalau zaman sekarang itu telah ada kontraksi seperti itu, sakit, terlalu sakit karena akan melahirkan. Fahtabasa 'alaiha Abu Thalhah, maka kemudian Abu Thalhah pun dia tertahan, tidak bisa mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti rombongan karena istrinya Ummu Sulaim berada dalam keadaan sakit seperti itu, sakit akan melahirkan. Wa talaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus berjalan, terus meninggalkan Abu Talhah dan Ummu Sulaim kembali ke kota Madinah. Qala yaqulu Abu Talhah, maka Abu Talhah pun berkata, itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena beliau tidak suka, tidak ingin tertinggal dengan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau pun berdoa kepada Allah, innaka la ta'lamu ya rab annahu yu'jibuni an akhruja ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza kharaj. Sesungguhnya engkau tahu wahai Rabbku, bahwasanya aku itu menyenangi apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu keluar, maka aku itu keluar bersamanya, keluar bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikut rombongan bersama beliau, tidak tertinggal rombongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik dalam peperangan dan kebanyakan perjalanan beliau yaitu dalam rangka untuk berperang, ya. Kebanyakan perjalanan beliau keluar dari Madinah tujuannya adalah untuk berperang, bukan untuk berdagang, bukan untuk kepentingan-kepentingan yang lainnya. Biasanya keluar untuk berperang. Qala wa adkhulu ma'ahu idza dakhal, dan aku juga menyenangi bahwasanya aku masuk pulang ke Madinah, masuk ke kota bersamaan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga, tidak tertinggal. Itu yang aku senangi. Aku selalu melakukannya seperti itu dan berusaha untuk kemudian selalu bersama Rasulullah ketika keluar ataupun ketika masuk kota Madinah. Qala wa qad istabastu bima tara. Maka kemudian pada saat ini aku sudah tertahan ini karena kejadian ini yang engkau melihatnya wahai Rabb. Engkau melihat keadaan kami wahai Rabb. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya bisa masuk ke dalam kota Madinah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apa yang terjadi? Taqulu Ummu Sulaim. Maka Ummu Sulaim pun berkata, "Ya Abu Talhah, ma ajidulladzi kuntu ajid." Wahai Abu Talhah, sudah aku tidak merasa rasa sakit yang tadi aku dapatkan. Tidak merasa lagi rasa sakit yang dirasakan tadi. Setelah doanya, siapa Abu Talhah? Ini menunjukkan suatu karamah kelebihan Abu Talhah. Maksudnya beliau adalah seorang yang didengar doanya. Begitu mengucapkan doa tersebut, secara spontan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah hilang langsung rasa sakitnya, seakan-akan tidak merasa sakit tadi. Tidak merasa sakit tadi. Maka apabila seorang ingin untuk menjadi seorang yang dikabulkan doanya, maka dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu menjalankan perkara-perkara yang wajib, meninggalkan perkara-perkara yang haram, kemudian juga menjalankan perkara-perkara yang sunnah. Apabila seorang mengerjakan perkara-perkara yang sunnah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencintai dia. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu bi syai'in hatta uhib yataqarrabu ilayya bi syai'in bin nawabil hatta uhibbah. Dan senantiasa seorang itu, seorang hambaku, mendekatkan diri kepadaku dengan perkara yang sunnah, yang nawabil, sampai aku mencintainya. Tentunya setelah mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang wajib. Pada potongan awal dari hadis itu firman Allah Subhanahu wa taala dalam hadis kunci ini disebutkan tentang perkara-perkara yang wajib sudah dikerjakan. Kemudian senantiasa dia mengerjakan perkara-perkara yang sunnah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencintainya. Dan kemudian disebutkan rentetan fadilah dan keutamaan bagi orang yang kemudian dicintai oleh Allah. Di antaranya adalah apabila wa idza sa'alani la uqtiyanna, dan apabila meminta kepadaku, maka aku akan memberikannya. Maka inilah yang didapatkan oleh seorang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan yang wajib, meninggalkan yang haram, meninggalkan yang sunnah, meninggalkan yang makruh. Maka hendaknya seorang bersemangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perkara apapun, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dalam keadaan-keadaan yang sempit Allah Subhanahu wa taala akan menolongnya apabila dia meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak kemudian hadis yang menunjukkan hal tersebut, yang antaranya hadis 3 orang yang terjebak di dalam gua, sebagaimana yang sudah lewat dari pembahasan kitab yang sholih ini. Qala, dan juga apabila seorang ingin menjadi seorang yang doa yang dikabulkan, hendaknya dia menjauhi penghasilan yang haram. Menjauhi penghasilan yang haram. Karena dalam hadis yang lainnya disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang seorang yang dalam keadaan sabar perjalanan jauh. Perjalanan jauh ini adalah suatu waktu yang kemudian doa itu mustajab sebetulnya. Dalam keadaan dia memang betul-betul merasakan beratnya sabar, sudah kusut masai dia, bajunya kotor, kemudian apa namanya, rambutnya pun kusut. Dia berdoa kepada Allah, ya Rabb, ya Rabb, wahai Rabbku, wahai Rabbku. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan seperti ini. Dalam keadaan yang mungkin apabila orang lain yang melakukannya memang benar-benar tidak memakan makanan yang haram atau memakai pakaian yang haram, maka akan dikabulkan. Dia berkata, ya Rabb, ya Rabb. Kemudian Rasulullah mengatakan, wa malbasu haram, wa mat'amu haram, wa ghudhiya bil haram, fa aina yustajabulah. Dan dalam keadaan yang dia pakai ini haram, memakai misalnya kain sutra misalnya, atau memakai pakaian dari hasil yang haram, dan juga yang dia makan, yang biasa dia makan adalah sesuatu yang haram, kemudian dia menjadi kuat, mendapatkan gizi, mendapatkan kekuatan dari sesuatu yang haram, maka bagaimana bisa dikabulkan doa tersebut? Ya, maka itu yang telah sebab-sebab yang menjadikan seorang bisa dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga di antara sebab yang menjadikan dikabulkannya doa yaitu dia memilih waktu-waktu yang mustajab. Qala, "Tinthalik, mari kita pergi. Sudah, aku tidak merasakan sakit lagi," kata Ummu Sulaim. "Fanthalakna," maka kami pun pergi. "Wadarabaha al-maqad hina qadima," maka kemudian timbul kembali rasa sakit tersebut ketika sudah datang, sudah masuk bersama Rasulullah, maka barulah merasa sakit. Fawaladat gulaman, maka dia pun kemudian, yaitu Ummu Sulaim, melahirkan seorang anak laki-laki. Faqalat li ummi, maka ibuku berkata kepadaku, yaitu Ummu Sulaim berkata kepada periwayat hadis ini dari kalangan sahabat, itu siapa? Anas bin Malik berkata bahwasanya ibuku berkata kepadaku, ya Anas, wahai Anas, la yurdi'uhu ahadun hatta taghdu bihi ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kemudian ada yang menyusuinya sampai engkau membawanya ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala falamma asbaha ihtamaltuhu, maka ketika telah tiba waktu subuh atau ketika telah tiba waktu pagi, aku membawanya. Allah Allah, mungkin tadi bayinya lahir ketika waktu malam atau ketika hari sebelumnya. Maka kemudian pada waktu pagi Anas membawanya. Fantalaqtu bihi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian aku membawanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa dzakara tamamal hadis, kemudian memberikan atau kemudian disebutkan hadis secara kelengkapannya yang sudah kita sebutkan sebelumnya. Itu riwayat yang kedua yang dibawa oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Ini yang bisa kita bahas tentang hadis ini. Kemudian kita akan membahas tentang pertanyaan Bapak Pak Ramli yang 2 minggu atau 3 minggu yang lalu mungkin, tentang haji yang mabrur. Tentang haji yang mabrur memang masih cukup ya waktunya insyaallah. Maksudnya haji yang mabrur setelah dilihat masih dalam kitab ini juga insyaallah, yaitu kitab Riyadhus Shalihin yang dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin. Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala kemudian memberikan 4 perkara yang kemudian menjadikan haji tersebut haji yang mabrur, 4 syarat. Karena haji itu adalah ibadah, maka sebagaimana ibadah-ibadah yang lainnya, dipersyaratkan padanya ikhlas dan musabah. Ini yang dua perkara yang pertama. Ada empat perkara. Dua perkara yang pertama adalah sebagaimana ibadah yang lainnya, ikhlas dan al-mutabaah. Ikhlas kepada Allah, yaitu memang mengharapkan ridha Allah, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, bukan mengharapkan gelar. Jadi hati-hati, jangan sampai kemudian seorang berangkat ke sana dengan niatan bahwasanya pulang nanti insyaallah akan dipanggil Pak Haji. Jangan sampai ada niatan seperti itu. Ya, kalau cuma itu yang diniatkan, atau kemudian ada niatan seperti itu masuk menyelusup ke dalam hati seseorang, maka buang jauh-jauh. Itu bisa menjadikan haji tidak mabrur, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ingin mendapatkan kedudukan di sisi manusia. Ya. Kemudian tadi mutaba'ah, mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana beliau melaksanakan haji. Oleh karena itu sebelum melakukan haji, tapi memang benar-benar dipelajari bagaimana hajinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dipelajari dengan kemudian kalau bisa dilihat dalil-dalilnya, hadis-hadisnya yang kemudian benar-benar menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan hal tersebut. Nah, kemudian kita melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian perkara ketiga yang disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin adalah bahwasanya hendaknya ketika dia berangkat haji tersebut, yang dia gunakan untuk berangkat haji tadi adalah harta yang halal. Harta yang halal. Jangan sampai kemudian dia berangkat haji dengan harta hasil menipu, harta hasil riba, harta hasil penjualan minuman keras, penjualan obat-obatan terlarang, narkoba. Ini tidak mabrur ya, seperti ini ya, hajinya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perkara yang keempat, harus dia meninggalkan tiga perkara: arafat wal fusuq wal jidal. Arafat, arafat itu ya, mendekati atau kemudian berhubungan dengan istri, ataupun kemudian perkara-perkara yang menjadi pendahuluan hal tersebut, ya, menggoda dan lain sebagainya kepada istri, ya. Adapun kemudian cuma menyentuh, lain perkara. Itu dia bukan termasuk arafat, ya. Atau berbicara juga lain perkara. Tapi kalau berbicara dengan pembicaraan yang menjurus atau yang lain sebagainya, itu adalah arafat. Ini dihindari, dihindari, ya. Walau musuh dan dia tidak dia berbuat kefasikan, fasikan berupa perkataan seperti berdusta atau mengadu domba atau kemudian berghibah, menggunjing orang lain. Tinggalkan perkara-perkara tersebut semuanya. Atau kemudian waliyadzubillah melawan kefasikan sampai misalnya berjudi, minum-minuman keras, mungkin gak tergambar ya. Tapi kalau tadi kefasikan berupa kefasikan lisan, ya, apalagi berghibah, menggunjing orang lain, ini hati-hati. Hati-hati, bisa jadi hatinya tidak mabrur. Ini bisa terjadi dan anak-anak lisan ini mudah bergerak kan. Anggota tubuh yang paling gampang untuk kemudian digerakkan, ya, lisan ini tidak bertulang, ya, tidak bertulang. Kalau dalam bahasa Arab, lisan juga asaduk, yang namanya lisanmu itu harimau, ya, harimau mu, bisa merekam kamu sendiri, ya, lisan kamu itu. Hati-hati terhadap lisan, ya, bisa menjadikan seorang yang kemudian sudah mengeluarkan harta yang begitu banyak, pergi ke tanah suci, tempat darulah di sana menggunjing pulang kemarin ketika mau berangkat ke tanah suci begini dan begitu. Tidak perlu diceritakan, tidak perlu kemudian digunjing hal tersebut. Itu akan menjadikan hajinya sendiri tidak usah komentar pulang. Hajinya sendiri yang harus dijaga. Hajinya sendiri yang harus dijaga. Wala jidal, dan tidak dia berjidal, tidak berdebat, hindari perdebatan. Jangan sampai, siapa ini harus mengambil airnya, ambil air zam-zam sana, siapa yang ditugaskan ini, kamu aja, enggak bisa, kamu aja, seperti itu. Misalnya ya, misalnya kan dalam pertolongan itu kan harus ada koordinasi seperti itu, terkadang ada perdebatan, hindari. Kalau misalnya sudah ada kiranya seperti perdebatan seperti itu, mengarah kepada perdebatan, meningkatnya emosi, pergi saja lah, jaga apa, jaga hajinya. Ya. Apabila empat perkara tersebut dilaksanakan, syarat tersebut dilaksanakan, maka insya Allah hajinya mabrur, hajinya sah. Ataupun kemudian apabila dia kembali ke tanah suci, tanah air, kembali ke rumahnya, maka ya diharapkan memang bahwasanya amalannya bertambah, itu yang diharapkan. Tapi kalau misalnya kemudian amalannya berubah menjadi amalan-amalan yang buruk, kembali kepada kebiasaan-kebiasaan sebelumnya, ya Allah tidak bisa kita pastikan bahwasanya hajinya tidak mabrur, Allah alam, karena Allah Subhanahu wa taala atau kemudian Rasulullah bersabda, "Inna qulubi bani Adam baina usbu'aini min asabi rahman yuqallibu kaifa syaa." Bahwasanya hati-hati anak Adam tersebut berada di tangannya Allah Subhanahu wa taala di antara dua jemari dari jari-jari Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu dibayangkan di antara dua jari jemari dari jari-jari Allah Subhanahu wa taala. Yuqallibuhu kaifa yasha. Yang Allah Subhanahu wa taala bolak-balikkan hati tersebut sesuai dengan kehendaknya, apa yang Allah kehendaki. Yang awalnya ketika haji ikhlas, mutabaah, tidak tadi hartanya yang digunakan untuk berangkat halal, kemudian tidak melakukan hal-hal yang menjadi larangan tersebut. Tapi ketika harus pulang di tanah air, mungkin karena suatu sebab tertentu kemudian berbalik hatinya, bisa jadi. Jadi tidak bisa kita pastikan, walaupun Allah alam bisa jadi juga bahwasanya hatinya tidak mabrur, itu masalah lain. Tapi tidak bisa dipastikan apabila dia kembali ke sini dalam keadaan seperti itu, kembali kepada kebiasaan yang semula, bermaksud kepada Allah, bahwasanya hatinya tidak mabrur. Allah Allah alam suhaf, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.